lain di belakang, itulah juga orang munafik. Sebalik hitam, sebalik putih, beda kata dengan perbuatan. Kalau bicara mau menang sendiri, pantang disanggah, perlu dipuji. Sahabat sejati berkata benar, bijaksana menyenangkan hati. Rona wajahnya tulus dan ikhlas, itulah sahabat yang sejati. Berlagak alim tapi pendusta, mulut besar berkata kerdil. Lain di muka, lain di belakang, itulah juga orang munafik. Sebalik hitam, sebalik putih, beda kata dengan perbuatan. Kalau bicara mau menang sendiri, pantang disanggah, perlu dipuji. Sebalik hitam, sebalik putih, beda kata dengan perbuatan. Kalau bicara mau menang sendiri, pantang disanggah, perlu dipuji. Menunjuk lurus, kelingking terkait, ibarat musuh dalam selimut. Lain di mulut, lain di hati, itulah pertanda orang yang munafik.